Dan apabila kalian telah mempelajari agama Islam, maka janganlah kalian membencinya. Kalian membenci Islam setelah kalian mempelajarinya. Jangan kalian berpaling darinya. Wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahul Islam. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yakni jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabiyyin, kalangan para nabi. Demikian pula dari kalangan asyuhada dan orang-orang saleh dan orang-orang yang jujur di dalam beragama. Nah, merekalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap sholat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk kepada jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan demikian pula waladdolin, bukan jalannya orang-orang yang dolin, yang tersesat. Nah, al-maghdub adalah al-Yahudi, orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tapi mereka menyelisih ilmu yang ada pada diri mereka. Mereka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak diamalkan, bahkan mereka menyelisih ilmu yang mereka ketahui. Dan orang-orang Nasara, mereka orang-orang ya, orang-orang yang na'am, senang beramal, akan tetapi amalan mereka tidak didasari dengan ilmu. Barang siapa, kata para ulama, yang mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, maka pada dirinya terdapat keserupaan terhadap orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang dia hobi beramal, senang beramal, tetapi amalannya tidak didasari dengan al-ilm, maka pada dirinya terdapat keserupaan dengan orang-orang Nasara. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-69, wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama dengan para nabi, dengan para mereka yang telah mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan digabungkan dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur, dan dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dan dari kalangan orang-orang yang soleh. Dan mereka ini adalah sebaik-baik teman dekat. Nah, ini adalah jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jalan yang lurus itu, siratul mustaqim itu, fa innahu al-islam, itu adalah Islam itu. Naam. Wala tanharifu an sirati yaminan wala shimalan, dan jangan kalian berpaling, menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, baik ke kiri maupun ke kanan. Wa alaikum bi sunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian, dan jauhilah oleh kalian hawa nafsu. Jauhi hawa nafsu. Nah, berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita sudah memilih Islam sebagai agama, dan kita telah meyakini bahwasanya hanya Islam yang Islamlah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agamanya tidak diterima dari agama selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan ketika kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih Islam, memeluk Islam sebagai agama kita, sebagai jalan kita. Yang demikian itu patut bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Karena ini adalah merupakan nikmat yang sangat sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Bahkan mungkin nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Abul Ali rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, nikmatani a'tani Allah la adri ayyuhumal akbar, an hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyah. Kata Abul Ali rahimahullahu taala, ada dua nikmat, dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku, kedua nikmat tersebut yang Allah berikan kedua-duanya kepadaku, kata beliau rahimahullahu taala. Apa itu? Yang pertama kata beliau, an hadani lil Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk aku memeluk Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita, memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk Islam, bahkan kita terlahir dalam keadaan sebagai seorang muslim, dididik di lingkungan kaum muslimin. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Ini nikmat yang pertama kata beliau rahimahullahu taala. Tatkala Allah memberikan nikmat kepada beliau berupa Islam. Kemudian yang kedua, walam yaj'alni haruriyah. Dan nikmat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku, yakni tidak menjadikan aku sebagai haruriyah, sebagai khawarij. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam, akan tetapi di dalam Islam itu sendiri mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan, di antaranya Khawarij. Naam. Yang begitu mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Naam, yang mereka melakukan dosa besar. Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Naam. Ini kata beliau, nikmat tatkala diberikan hidayah untuk memeluk Islam, untuk berjalan di atas Islam, di atas agama yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Nah, oleh karenanya kata beliau, apabila kalian sudah mempelajari Islam, jangan kalian membencinya, menyelisihinya, jangan. Jangan kalian menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Lurus jalan terus. Naam, sesuai apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mencari-cari cara sendiri, tata cara beribadah dibuat sendiri. Naam. Mengada-adakan di dalam agama ini, padahal kita hanya tinggal mengikuti apa yang sudah ada, apa yang telah dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula para sahabat beliau dan para ulama yang datang setelah mereka. Nah, ini nikmat, harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita sudah diberikan hidayah, nah, untuk memeluk Islam, akan tetapi kita membuat penyimpangan, melakukan penyimpangan, mengada-adakan jalan-jalan yang menyimpang dari apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jangan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memperingatkan kita untuk kita, nah, tidak menyelisihi jalan yang lurus, jalan yang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang akan beliau sebutkan di sini, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggaris satu garis lurus. Kemudian beliau pun mengatakan, ini adalah jalan Allah yang lurus. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggaris beberapa garis yang menyimpang dari sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau pun mengatakan, hadi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Tidaklah ada suatu jalan dari jalan yang menyimpang, melainkan ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Nah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang sehingga kalian akan tercerai-berai. Nah, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus tersebut. Ya. Hati-hati. Ya, jangan sekali-kali kita menyimpang, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa alaikum bi sunnati nabiyikum, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian dengan hawa nafsu ini. Penyimpangan. Nah, sekecil apapun namanya penyimpangan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan sangat membahayakan seseorang. Nah, dari penyimpangan yang kecil akan menjatuhkan dia ke dalam penyimpangan yang lebih besar, terus demikian, sehingga entah sadar ataukah tidak, dia akan semakin jauh dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka, orang-orang yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya mereka takut, mereka khawatir ketika mereka menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menimpa mereka fitnah ataukah menimpa mereka azab yang sangat pedih. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Tahukah kalian apa itu fitnah?" Nah, fitnah di sini adalah kekufuran. Nah, fitnah adalah kekufuran. Jangan sampai ketika seorang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun akan terjatuh di dalam kekufuran sehingga dia akan binasa dengannya. Nah, ya. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yushakkiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at masira." Barang siapa yang yushakkiqur rasul, yang mereka menyelisih ar-rasul alaihi salatu wassalam, yakni Rasul alaihi salatu wassalam berjalan di satu jalan, dia mencari jalan yang lain. Nah, dia berjalan di jalan yang berseberangan dengan jalan yang telah ditempuh dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia terhadap apa yang dia hendak berpaling kepadanya, semakin dijauhkan, disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus disebabkan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Akibatnya, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, maka kami akan kembalikan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhati-hati kita dari menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyelisih syariat Allah azza wajal, tidak pantas bagi seorang mukmin. Nah, ketika telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya suatu perkara di dalam agama ini, sehingga dia mencari-cari alasan, nah, untuk lebih mengutamakan hawa nafsunya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Ta'allam, ta'ammal kalam Abul Aliyah." Perhatikanlah oleh kalian ucapan Abul Aliyah rahimahullah taala, "Hadza ma ajalluha wa a'rafu zamanihi alladhi yuhadzibu fihi min al-ahwa allati man ittaba'a faqad raghiba 'anil Islam." Perhatikan ucapan dari Abul Aliyah, alangkah mulianya apa yang beliau ucapkan. Naam, dan beliau lebih mengetahui keadaan zaman di mana beliau hidup, yang mana beliau memperingatkan di zaman tersebut dari seseorang mengikuti hawa nafsu. Kalau di zaman beliau, beliau sudah memperingatkan untuk hati-hati dari hawa nafsu. Hati-hati untuk mengikuti nam sahibul hawa. Nam, dan untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana barang siapa yang mengikuti ahwa, mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan membenci Islam dan menyimpang dari Islam. Wa tafsirul Islam bisunnah, dan beliau menjelaskan Islam dengan as-sunnah. 6. Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam itu sendiri, tidak bisa dipisahkan antara Islam dan as-sunnah. Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam Syarh Sunnah, kata beliau, "I'lamu annal Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah al-Islam itu sendiri, tidak bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah. Barang siapa yang dia mengaku dia sebagai seorang muslim, beragama Islam, maka wajib bagi dia untuk mengikuti, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Islam wa khawfu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruji an sunnati wal kitab, dan kekhawatiran beliau terhadap orang-orang alim, ulama-ulamanya dari kalangan para tabi'in, beliau khawatir mereka itu akan keluar dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau memperingatkan dari mengikuti hawa nafsu. Beliau mengingatkan agar setiap muslim senantiasa berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Ya tabayyanu laka ma'na qawlihi ta'ala, maka akan jelas bagi kamu makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Allah berfirman, idh qala lahu rabbuhu aslim, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, islamlah kamu, yaitu masuklah kamu ke dalam Islam. Islam, yakni berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang apa itu Islam. Pengertian Islam, kata beliau, Islam yakni al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yakni al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan patuh kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini adalah seorang muslim tunduk patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, Wa qauluhu wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wasa biha Ibrahim banihi, dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Demikian pula Yaqub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih bukan bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat, jangan kalian mati. Jangan sampai tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kalian, kalian dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Jangan. Hendaklah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kalian, kalian tetap berada di atas agama Islam, di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas syariat Allah azza wa jal. Nabi Ya'qub pun berwasiat kepada anaknya. Demikian pula Nabi Ibrahim, untuk mereka menjaga Islam, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi syirik dan pelaku kesyirikan. Ini adalah agama yang dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, setiap kaum, seorang rasul, rasulan, an ibudullah, yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, kepada kaumnya, untuk mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi at-taghut. Taghut yakni ma tajawwaza bihil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'in. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batasan dia. Batasan sebagai seorang hamba dari yang disembah, ataukah yang diikuti, ataukah yang ditaati, melebihi batasan-batasannya. Kalau diikuti dalam al-haq, dalam kebenaran, kalau diikuti dalam ketaatan, akan tapi yang dimaksud dinya adalah diikuti, diibadahi, diikuti di dalam kejelekan, ditaati di dalam kejelekan. Seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul semuanya menyeru kepada tauhid, dan memperingatkan kaumnya, umatnya, untuk menjauhi tauhid, menjauhi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Wa qauluhu ta'ala wa man yaghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah seorang yang mereka membenci agama Nabi Ibrahim. Tidaklah ada seorang yang dia membenci agama Nabi Ibrahim, melainkan dia itu telah membodohi dirinya sendiri. Safiha nafsah, dia membodohi dirinya sendiri. Wa asbah hadhil usul kibar allati hiya aslul usuli wan nasu anha fi ghaflatin. Dan yang semisal ini dari ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang merupakan usul yang sangat mulia, sangat agung. Nah, yang merupakan pondasi pokok seorang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu anha fi ghaflatin, dan manusia bahkan lalai darinya. Wa bi ma'rifatiha yatabayyanu ma'nal ahadits fi hadzal bab wa amtsaliyah, dan dengan memahaminya, mengetahuinya, akan jelas makna hadis-hadis di dalam bab ini dan yang semisalnya. Nah, ya. Bagaimana kita beragama mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau, menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Wa ammal insanu alladhi yaqra'uha wa ashbaha wa huwa aminun mutma'inun ana la tanalu wa yadhunnu anna fi qaumin kanu wa ba. Naam, kanu wa ba'du. Adapun mereka, para manusia yang mereka membaca ayat-ayat yang semisal itu, demikian pula hadis-hadis yang semakna dengan ini, penjelasan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, akan tetapi dia merasa tenang, merasa aman, yakni tidak khawatir terhadap dirinya akan terjatuh di dalam kesalahan, penyimpangan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Tidak membekas sedikit pun apa yang dia baca dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal ini. Nah, dan dia berprasangka bahwasanya dia pasti akan selamat. Ya. Maka sungguh dia akan celaka kalau demikian. Nah, dia akan celaka apabila demikian keadaannya, merasa dirinya pasti akan selamat. Nah, dari yang namanya ketergelinciran, penyimpangan. Nah, bahkan mungkin merasa bahwasanya dia pasti akan masuk ke dalam surga, dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mengurangi keseriusan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Naam, apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang merugi. Naam, berada di atas jalan yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi merasa dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia akan diberikan kelebihan berupa jannah dari si Allah Subhanahu wa taala, padahal selalu berjalan di atas penyimpangan dari syariat Allah Azza wa Jalla, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merasa aman, tidak merasa khawatir sedikit pun dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengampun dan sebagainya. Sehingga meskipun dia berada di atas penyimpangan dari syariat Allah Azza wa Jalla, dia tenang saja. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi berharap untuk masuk ke dalam jannahnya. Nah, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Ya, orang yang seperti ini sebagaimana dikatakan penyair, kamu menginginkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Ketahuilah bahwasannya kapal itu tidak akan berlayar di daratan. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin selamat ya kita tempuh jalan-jalan keselamatan. Ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan yang ditempuh selalu jalan yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan itu berharap akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Musta'an. Nah, terakhir beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an wa an ibni Mas'udin qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan tsumma qala hadza sabilullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kami suatu hari dengan satu garis. Kata beliau, kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah azza wajal. Tsumma hatta hututan an yamini dzalikal khatti wa an shimali. Kemudian beliau menggaris beberapa garis. Naam. Yang menyimpang di sebelah kanan dan dari sebelah kiri garis yang lurus tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau pun mengatakan hadi subul ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan yang menyimpang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah padanya ada satu jalan melainkan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Tsumma tala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah enam jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka oleh kalian ikutilah. Ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Enam, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabili. Sehingga apabila kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut, kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tempuh jalan yang akan mengantarkan kita kepada nikmat tersebut. Tempuh jalan yang akan mengantarkan kita kepada rahmat tersebut. Nah, harus berusaha. Nah, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka tempuh jalan-jalan kebaikan. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada kebenaran tentunya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.